akhirnya kamu berbohong pada diriku. Meskipun kau pandai merangkai kata, kau pandai merubah muka, tapi tetap ku tahu kau berbohong karena sering terjadi kepadaku. Sakiti terus oleh banyak lelaki, bahkan ibuku pernah mengatakan padaku, jangan mudah percaya kepada mulutnya lelaki. Meski terjadi kepadaku, ku disakiti terus oleh banyak lelaki, bahkan ibuku pernah mengatakan padaku, jangan mudah percaya kepada